الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال الاستثناء قال ابن جروم رحمه الله تعالى وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسوى وخلا وعدا وهشا. فمستثنى بإلا يتصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلى زيدا وخرج الناس إلى أمرا. فإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنسب على الاستثناء نحو قام إلى زيد وإلى زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو قام إلى زيد وما ضربت إلى زيدا وما مررت إلى بزيد. فالمستثنى بغير وسوى وسوى وسوى مجرور لغير. والمستثنى بخلا وعدا وهاشا يجوز نسبه وجره نحو قام القوم على زيدا وزيد وعدا أمرا وأمر وهاشا بقرا وبكر. شرح قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال مالك رحمه الله تعالى باب الاستثناء. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو العطف. عطف الشيء بعضه على بعض يسمى ثنيا. يعني عطف satu kepada yang lain dikatakan ثني لأنك ترد الكلام إلى أوله. Karena engkau mengulang kalimat kawalnya. Baikun hadza thaniyan. Apa peristilah? Fahuwa ikhraju ba'di afradil am bi'illa au ihda akhawatiha. Mengeluarkan sebagian afrad yang am dengan illa atau salah satu akhwatnya. Misaluhu qawma al-qawmu. Hada am in umum qawma al-qawmu illa zaydan. Kecuali zaydan. Akhrajta ba'adha afradil am. Engkau keluarkan sebagian afrad individu dari am tadi dengan illa. Ini zaydan. Qawmal qawmu am ghair zaidin khas. Akhrajta ba'd afradil am. Keluarkan sebagian afrad individu dari yang am tadi biwahidatin min ahwat illa. Engkau keluarkan dengan salah satu ahwat illa ismuha ghair, ghair zaid. Sara al-istisna fil istilah ikhraju ba'di afradil am bi illa aw ihda ahwatiha. Mengeluarkan sebagian afrad yang individu yang a dari am dengan illa atau salah satu ahwatnya. Hada min haythul makna. Ini dari sisi makna. Dari sisi makna dan mengartikan ya mengeluarkan yang setelah illa dari hukum yang umum dengan illa akhwatiha. Amma min haythu tagyiril kalam wal i'rab. Adapun dari sisi perubahan di sisi perubahan kata kalimat dan i'rab, dan ini ide pelajaran nahwu. Al mu'allif rahimahullah bayyan hadza bayanan syafian. Mu'allif telah menjelaskan dengan penjelasan yang cukup. Faqala hurufu istisna samaniyatun, yakni 10 ila 2. Ya, 10 kecuali 2. Ini 8. Jina bi 10 ila 2, kita katakan dengan bahasa bi 10 ila 2 li annana di babi al-istisna. Kemudian dalam bab, kita bisa membahas masalah bab istisna. 10 kecuali 2. Wahya illa wa ghair wa siwan wa suwan wa sawa wa khala wa ada wa hasa hadhihi saman adawat. Wastafadna min kalam al-mu'allif huruf al-istisna anna hajr adawat samaniya hurufun, lakin laisa kadhalik. Ya, ini istidrak. Ini istidrak. Artinya, jadi zahir ucapan Ibnu Jurum semuanya itu huruf, padahal bukan. Tidak semuanya huruf. Ya, ada yang huruf, ada yang isim, ada yang kadang fi'il. Li'anna ghair laisa harfan wa innama ghair ism. Demikian juga nanti khala, ada, dan hasya bisa jadi fi'il. Lakin la'alla al-mu'allif rahimahullahu ta'ala arada bil huruf huna al-kalimat. Mungkin mu'allif rahimahullah menginginkan dengan kata huruf ini kata-kata, kalimat-kalimat, kata-kata yang dijadikan sebagai adu istisna ada 8. Wal kalimat itu tastamilu al-asma wal afan wal huruf. Fayakunu qawlul mu'allif rahimahullah, ya, huruf al-istisna bimana adawat al-istisna. Sehingga dengan kata adawat itu lebih umum. Ada yang huruf, ada yang isim, ada yang kadang fi'il. Illa yang pertama, hadihi umul bab. Ini induk pokok dari bab ini. Aslul istisna an yakuna bi illa. Hukum asal istisna itu dengan illa. Wa ma baqiya tabi'un laha. Adapun yang lainnya mengikuti illa. Wa li hadza naqulu bi illa aw hida akhawatiha. Qala bulbul mustasna bi illa yunsabu ila kan kalam taman mujaban wa in kana kalam manfiyan taman jaza fil badal wasnas wa al istisna wa in kana kalam naqisan kana ala hasbil awamil. Pas mustasna bi illa lahu salah halat. Kesimpulannya, mustasna dengan illa itu ada 3 keadaan. Al halatul ula an yakuna ba'da kalamin tamin mujab. Yang pertama adalah setelah kalimat yang sempurna yang mujab. Tam yakni anna jumlah ahadat arkanha. Kalimat tersebut telah mengambil rukun-rukunnya. Fi'il telah mengambil fa'ilnya, mubtada telah mengambil khabarnya. Mujab yakni lam yashbuhu nafyun wa rasbuhu. Ya, tidak diiringi atau diawali dengan nafi atau sibuh nafi. Yajil hal yakul ma'alif rahimahullah ta'ala yajibu an-nasbu. Dalam keadaan seperti ini, tam dan mujab wajib nasab. Mithaluhu qawmal qawmu illa zaidan. Nara anama qabla zaid kalamun tam. Kita lihat kalimat setelah qabla sebelum zaid itu ada kalimat sempurna. Liannaka law qulta qamal qaumu tamal kalam. Karena kalau kamu ucapkan qamal qaumu, telah sempurna kalimat. Wa hasuna sukut alaih, telah bagus diam di situ. Berarti telah sempurna. Kemudian wa huwa mujab. Dan juga disebut mujab yakni laisa fihi nafyun aw sibu nafi. Ya, berarti karena dia tam dan dia mujab, nakulu illa zaidan, ya ta'ayyan an-nasbu. Ya, kita katakan wajib untuk nasab. Sehingga para sami'na qa'idan yakul qamal qawmu illa zaidun khata. Kalau ada orang baca qamal qawmu illa zaidun, kita katakan salah. Salah bacanya. Kenapa? Karena zaid di sini mustasna dengan illa setelah kalimatnya sempurna. Dan kalimatnya tidak diawal dengan nafi atau subuh nafi. Tak memujab. Sehingga zaid wajib nasab. Nah, cukup salah. Allah Alam. Bersalah.